Pakaian wanita yang panjang menyentuh tanah lalu terkena najis, apakah boleh dibawa masuk sholat? Hukumnya enggak boleh. Karena najis itu ittisal, bersambung. Nanti akan dibahas di bab najasan ini. Karena dia bersambung dengan pakaian itu. Lain halnya dengan yang tidak bersambung, seperti selendang, maka bisa dilepas. Nah, ini bersambung. Maka kalau najisnya itu tidak dihilangkan, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau najisnya itu dihilangkan, maka menjadi sah. Boleh sholat memakai baju yang panjang itu. Kalau kita tidak tahu ini suci apa najis, beb, baju saya ini panjang. Kalau tidak ada tanda-tanda bajunya itu najis, tidak ada tanda-tanda kenajisannya, maka kita hukumi suci, hukum asalnya suci. Kecuali kalau ada tanda-tanda, ada air, baunya pesing, kita cium, ada tanda-tanda kotoran, maka kita hukumi najis, dan area itu cukup dibersihkan sampai hilang sifat-sifat najis itu, maka boleh langsung digunakan untuk sembahyang atau sholat. Itu, wallahu a'lam bishawab.